Mungkin ku hanya bermimpi, berharap kamu di sini. Mungkin bawah sadar ini meminta kamu kembali, tapi apa yang telah terjadi? Kamu telah pergi. Sesungguhnya cinta ini masih jadi milikmu. Sesungguhnya cinta ini takkan pernah berlalu. Walau kau dengan dirinya telah bersama dirinya. Kasih, mungkin kau telah bahagia, tapi bukan bersamaku. Mungkin ku tak pernah bisa terima kenyataannya. Namun inilah